Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Suara saya jelas? Jelas? Kok kayak tidak seperti biasanya? Dalam? Kurang keras. Jadi tes pertama kita tentu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa bertemu di kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah buku, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu kitab Riyadu As-Salihin. Taman-tamannya orang-orang yang soleh. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan memasuki sebuah bab baru, yaitu bab nomor 14. Sebelumnya kita membahas bab ke-13, yang diberi judul oleh penulisnya, rahimahullah ta'ala, bab bayan kathrati turukil khair. Bab tentang keterangan bahwa jalan-jalan kebaikan itu jumlahnya sangat sangat banyak. Ada berapa hadis kemarin kita bahas? 25 hadis. Ya, 25 hadis khusus di bab tentang bahwa jalan-jalan kebaikan itu jumlahnya sangat sangat banyak. Kemudian Al-Imam An-Nawawi setelahnya di bab ke-14 ini membuat sebuah pembahasan. Seakan-akan dia ingin mengerem. Setelah kita disemangati, diterangkan tentang bentuk-bentuk kebaikan, maka beliau ingin menyampaikan sebuah rambu. Aturan. Karena biasanya orang itu begitu mengetahui ada kebaikan, terkadang semangatnya tidak terbendung, sehingga melakukannya secara berlebihan. Walaupun ada juga orang yang tetap ndoprok, ndoprok niku napa? Ndak apa? Ndak ngaruh, enggak semangat. Ini setelah diterangkan berbagai macam, tetap ndak berpengaruh pada dirinya. Jadi ada yang terlalu bersemangat, ada yang terlalu santai meremehkan. Nah, Al-Imam An-Nawawi ingin memberikan rambu-rambu aturan yang baik dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Apa itu rambu-rambunya? Beliau mengatakan, babul iktisadi fit ta'ah. Bab tentang berlaku sedang dalam menjalankan ketaatan. Yani tidak terlalu berlebih dan juga tidak terlalu meremehkan. Agama Islam itu adalah agama pertengahan. Sehingga seorang ulama mengatakan, dinullahi wasatun. Agama itu, agama Allah itu wasatun. Ada di pertengahan. Bainal ghali fihi wa bainal jafi anhu. Agama Islam itu agama yang terletak di pertengahan, yang terletak di antara orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beramal dan antara orang-orang yang terlalu meremehkan. Jadi jangan berlebih, jangan meremehkan. Dinullahi wasatun. Agama Allah itu letaknya di tengah. Makanya tidak heran kita, tadi itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak heran ketika kita mendengar di antara sifat-sifat ibadir rahman, di antara sifat-sifat orang-orang yang dijuluki oleh Allah sebagai ibadur rahman, sebagaimana disebutkan dalam surat Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang merupakan hamba-hamba Allah, salah satu sifatnya itu adalah apabila mereka berinfak, mereka tidak terlalu berlebih, ya, sampai melampaui batas kemampuan dia yang menyebabkan dia nanti jadi terputus, semangatnya hilang. Tidak pula terlalu meremehkan, yang tidak ada semangat sama sekali. Tapi infak mereka itu adalah pertengahan. Dan juga disebut, jadi dalam masalah infak seperti itu. Berinfak itu jangan terlalu berlebihan, yang nanti mengakibatkan keputus semangatan. Bukan keputus asa ya, tapi putus semangatnya. Atau juga jangan terlalu sedih, sedikit jadi gak ada semangat. Tapi infak itu adalah pertengahan, tapi terus menerus. Sebagaimana dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang konsisten, langgeng, meskipun jumlahnya sedikit. Ini diantara petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah beramal. Itu al-iqtisad, berlaku sedang, berlaku tengah dalam beramal. Demikian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengahnya. Dan juga petunjuk ulama, sebagaimana disebutkan tadi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Beliau ingin mengajari kita kalau beramal itu jangan terlalu berlebih, sehingga nanti semangatnya apa? Semangatnya putus di tengah jalan. Atau juga jangan terlalu meremehkan, enggak tergerak sama sekali. Jadi ambil jalan tengah. Demikian juga tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah itu adalah agama pertengahan. Agama yang berada di pertengahan, yang terletak di antara orang yang sukanya berlebih-lebihan dan di antara orang yang sukanya apa? Meremehkan. Bisa ditangkap nggih niki nggih? Itu arti dari bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terus kenapa kalau berlebihan? Yang jelas kalau berlebihan itu nanti tidak akan bisa konsisten. Sebagai contoh misal saja ya, misalnya ya. Kita kalau berolahraga, misal ya. Lari jarak jauh, perjalanan panjang. Tapi di awal sudah sprint beda lagi ya. Nge-print itu nyetak. Nek sprint buanter. Ngebut. Setelah itu sampai di tengah jalan akhirnya apa? Ngos-ngosan, lungguh. Suruh jalan lagi? Enggak mau sudah. Wis lah, kesel banget. Ya. Karena dari awal itu sudah sprint dan enggak pakai perhitungan. Ini olahraga. Infak begitu juga. Lagi semangat infak, bruk kabeh. Rumahnya, mobilnya, tanahnya, ATM-nya, saisine, ternaknya, pitike, kambinge, sapine, bruk. Terus dia nol. Setelah itu ngaji, ayo ngaji. Lah, anu duitnya entong kabeh. Lagi ngumpulkan maning. Ya, lagi ngumpulkan lagi. Makanya jangan terlalu berlebih. Tuh. Dan ini dicontohkan oleh Abdullah ibn Amr. Kalau tidak salah ya, Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya pokoknya mau, yakni dia menyampaikan keinginannya. Dia menyebutkan keinginannya dan keinginannya itu terdengar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abdullah bin Amr bin As itu ingin setiap hari puasa, setiap malam sholat malam. Ngedur dan tidak tidur. Akhirnya sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, engkaukah orang yang mengatakan bahwa akan puasa setiap hari, kemudian akan apa? Sholat setiap malam. Benar wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mbok puasanya 3 hari saja setiap bulan. Ya enggak pakai mbok ya, ini kan bahasa kita ya. ibaratnya lagi mengarahkan, mbok ya puasanya jangan tiap hari, berapa? 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah ibn Amr bin As, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dhalik. Duhai utusan Allah, saya mampu lebih dari itu. Akhirnya diarahkan puasa apa? Ya sudah, puasa Senin, Kamis. Senin, Kamis kan berarti sebulan ada berapa kali? Paling tidak ada 8 kali. Artinya itu kalau 8 kali boleh dikatakan sehari puasa 3 hari tidak, gitu kan? Sehari puasa 3 hari tidak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya kan? Jadi seakan-akan sehari puasa 2-3 hari tidak, atau sehari puasa 2 hari tidak. Kata Abdullah ibn Amr bin As, ya Rasulullah, ini utiku aktsara min dhalik. Saya mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yaumain. Ya sudahlah, kalau begitu puasa sehari, buka 2 hari. Puasa, buka-buka. Puasa, buka-buka, gitu kan? Kata Abdullah bin Amr bin As, saya lebih mampu dari itu. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Saya ingin kebaikan. Semangat ini, masya Allah. Abdullah ibn Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, sehari puasa, sehari tidak. Loh, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih banyak dari itu. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa siapa? Daud. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, beliau merutinkan puasa apa? Daud. Masya Allah. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi arahan Kanjeng Nabi dari awal apa? Sallallahu alaihi wasallam, puasa 3 hari setiap bulan. Beliau milih yang sehari sekali, puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tatkala beliau sudah menjelang tua usianya, ini usianya sudah tua, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya laitani, duhai seandainya aku dulu mengambil arahan Kanjeng Nabi. Jadi dia itu setelah sepuh, untuk puasa Daud itu berat. Nggih napa mboten? Wonnya pina kering. Ya. Jadi begitu, terasa berat. Dia menyesal dulu kenapa enggak ngambil pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan mengambil pendapat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa konsisten dalam amalannya. Kecil tapi terus menerus. Akhirnya beliau berijtihad, Abdullah bin Amr bin As berusaha mengikuti, berusaha menjalani terus, tapi karena berat akhirnya beliau pisah atau bagi bulan itu menjadi 2. 15 hari puasa, 15 hari tidak. Itu yang beliau lakukan. Dan itu lebih ringan bagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjalani puasanya supaya lebih konsisten. Sebagaimana sebelumnya kalau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu kan kayak 15-15. Tapi ternyata bagi orang sepuh, dan mungkin tidak semua, 15 hari puasa ngedur, kemudian buka ngedur, 15 hari, itu lebih apa? Ringan. Seperti halnya mungkin orang kalau terbiasa puasa bulan Ramadan. Hari pertama mungkin capek, kedua mulai biasa, ketiga biasa, sampai hari-hari berikutnya sudah terbiasa. Tapi kalau sehari puasa, besoknya enggak, besok mau mulai lagi, kayak mulai yang baru. Itu mungkin yang dirasakan oleh Abdullah ibn Amr ibn As. Kayak akan memulai amalan baru. Sehingga beliau beristihad seperti itu, 15 puasa, 15 tidak. Apa kata beliau? Duhai, seandainya aku dulu mengambil arahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaat kita beriktisab dalam taat. Ini berlaku apa? Sedang dalam ketaatan. Taruhlah kita mengambil batas minimal, tapi bisa apa? Konsisten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keringanan untuk istiqomah konsisten dalam amalan-amalan yang kita kerjakan. Allahumma amin. Demikian. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan agama ini, bahwa agama ini diturunkan oleh Allah bukan untuk memberatkan, tapi justru untuk apa? Memberi keringanan. Yang pertama adalah surat Thaha ayat 1 dan 2. Allah berfirman, Thaha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran ini, wahai Muhammad, dengan tujuan untuk menyulitkanmu. Ini Al-Quran ini diturunkan kepadamu bukan untuk menyulitkanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran justru diturunkan untuk lawan dari menyulitkan, memudahkan, membahagiakan. Kita ini menjadi orang Islam harusnya orang yang bahagia. Ajaran-ajaran Islam itu justru ajaran-ajaran yang membahagiakan kita. Salat subuh abot. Ya coba nak turut terus tekan jam 7, lehernya gimana rasanya? Kalau kita tidur terus sampai jam 7, rasanya gimana? Atau jam 8 pagi, atau jam 9, rasanya sini itu udah seneng. Tapi coba kalau bangun pas subuh, atau sebelum subuh, sejenak sebelum subuh, atau ketika sholat subuh kita bangun, itu badan akan terasa beda. Dan tentu dikaitkan juga dengan syariat-syariat yang lain. Bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat sunnatullah, ketetapan bahwa syaitan itu punya kegiatan bundeli apa? Ini tengkuk. Sinten sing dibundeli? Yang dibundeli itu diantaranya tandanya itu orang yang bangun tidak berzikir, kemudian bangun tidak berwudu, ya, kemudian bangun tidak melakukan apa, sholat. Jadi kalau bangun asal bangun sak bundel, ya, kemudian bangun tidak tersentuh air wudu, bundel lagi, ditambah lagi enggak sholat subuh. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu, asbaha khabithan nafas, kusala atau kaslan. Orang yang bangun pagi, tidak berzikir, tidak bertoharoh, tidak sholat, dia akan bangun dengan kondisi badan khabithan nafas. Jiwanya itu jelek, jiwanya itu buruk, kaslan, dan apa? Malas. Jadi ada kaitannya seperti itu. Oh ternyata kita ditetapkan, diwajibkan untuk sholat subuh, supaya jiwa kita ini seger. supaya kita ini bangun menjadi orang yang jiwanya thayyibatan nafs, thayyiban nafsi, jiwanya itu baik, seger, nasyid, semangat. Ya, efeknya luar biasa. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menampakkan bundelan-bundelan itu. Mungkin kalau ditampakkan bundelan-bundelan itu, betapa banyak bundelan di belakang saya. Arep ngajar ngaji, ustadz, seminggu wingi ketoke bundelannya telu. Kok pekan ini bundelannya dihitung jiro lu telu likur. Enggak ada yang mau ngaji. Setiap ustadznya lewat, pagi hari ini tambah lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Sing dipendelengi napa ne? Gitoke. Sebentar Ustaz, jangan lewat dulu. Kenapa? Mau ngitung bundelannya Ustaz. Alhamdulillah, segala aib Allah tutupi. Termasuk saking sempurnanya Allah menutupi aib kita. Kalau di kuburan itu suara kita enggak kedengar. Seorang yang sudah dikubur, enggak lagi terdengar suaranya. Kalau siksa kubur itu terdengar, Masya Allah, yang ada penyesalan, rasa takut, mencemooh, seorang istri yang menganggap punya suami baik, ternyata mbasar suamine, oh mbasar itu bahasa Indonesia ini apa? Ternyata setelah suaminya dikubur, setiap malam bojone bengok-bengok, teriak-teriak di kuburan, ya Allah, ternyata suamiku orang yang buruk, na'udzubillah min dzalik, sedang disiksa di kuburan. Tetangganya pun dengar, jeng, nuwun sewu, ada apa? Saya tadi malam dengar suaranya mirip bojone jenengan. Aib dibuka. Yang tadinya biasa ngaji lewat kuburan sampingnya Pak Kiai, sampingnya Pak Ustadz, ternyata Pak Kiai ini Pak Ustadz sedang bengok-bengok di dalam kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Waduh, berarti Pak Ustadz selama ini, waduh, Pak Kiai selama ini, tadi malam jamaah, saya dengar suaranya Ustadz tenang, melengking, persis nadanya, tak samakan dengan rekamannya. Yo kok podo. Allah tutupi. Dan kalau terdengar seperti itu juga, enggak ada satupun yang mau menguburkan saudaranya. Lagi ditaruh, ngerti-ngerti apa? Bengok. Allah musta'an. Allah tutupi, termasuk bundelan-bundelan itu. Oh, kaitannya banyak ini. Perintah untuk bangun pagi, semangat bangun pagi. Yang mana ternyata bangun pagi itu adalah kemudahan dari Allah. Sama sekali bukan kesengsaraan, sama sekali bukan kesusahan. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk memudahkan kaum muslimin. Membuat mereka bahagia. Maka sholat subuh, sholat maghrib, asar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, meskipun bagi sebagian orang itu berat, hakikatnya itu adalah apa? Kemudahan. Itu yang saya maksudkan. Termasuk puasa di bulan Ramadan. Disyariatkannya puasa itu untuk memudahkan kita. Supaya dosa-dosa kita yang bertumpuk selama setahun itu hilang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk umrah, termasuk haji, termasuk sedekah, semua bentuk amal saleh, hakikatnya adalah innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh dan kebaikan itu akan menghapus segala macam bentuk keburukan. Oh, ternyata Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan apa? Kebahagiaan. Bukan untuk menyulitkan, sama sekali. Agama Islam ini turunkan oleh Allah benar-benar untuk memudahkan umatnya. Maka jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Baik. Jadi di dalam surat Thaha ayat 1-2 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Sedikit tentang ayat atau firman Allah Thaha. Thaha ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus ini berdiri sendiri di dalam di awal surat ya, Thaha. Ada yang lainnya, misal alif lam mim, alif lam ro, dan yang lainnya yasin, ain sin qaf, dan seterusnya sod qaf ya, dan yang lain. Dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Dan di dalam bahasa Arab, huruf itu tidak ada maknanya. Ini yang perlu dipegang. Jadi huruf itu akan bermakna kalau digandengkan dengan huruf lain dalam sebuah kalimat yang ada maknanya. Makanya dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tentu beliau melanjutkan pendapat ulama-ulama sebelumnya, walaupun di sini para ulama memang berbeda pendapat. Beliau mengatakan huruf ini satu persatunya tidak ada maknanya. To, tidak ada maknanya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ha, juga demikian. Karena ini adalah bahasa Arab. Terus fungsinya untuk apa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang diturunkan di dalam Al-Quran itu tidak sia-sia. Fungsinya untuk apa? Kalau memang ini tidak ada maknanya. Atau hanya Allah saja yang tahu maknanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini ada maknanya. Ini adalah rumus. Ya, rumus itu apa ya? Isyarat-isyarat terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menantang orang-orang Quraisy. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang Quraisy yang saat itu mereka pada puncak tertinggi kesastraan bahasa Arab. Jadi puncak sastra itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Quraisy. Wahai Quraisy, kufar Quraisy, kalian yang mengingkari Al-Qur'an, kalian yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bikinan manusia, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh Al-Qur'an, tersusun dari huruf-huruf yang biasa kalian gunakan bicara. Coba sekarang, bisa enggak kalian susun huruf-huruf itu untuk membuat sebuah perkataan semisal satu surat di dalam Al-Quran? Bisa enggak? Semisal satu ayat di dalam Al-Quran? Bisa enggak? Tantangan. Huruf-hurufnya sama. Ada huruf to, ada huruf ha, ada huruf ya, ada huruf sin, ada huruf ka, ada huruf ha, ada huruf ya, ada huruf ain. Kaf, ha, ya, ain, sin, kaf, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang paling panjang, Ustaz? Ada yang lebih panjang lagi, tidak? 6 huruf ya? 6 atau 5? Kaf, ha, ya, ain, sod. 5 berarti. Itu paling banyak. Nah, yang paling pendek, 1 huruf. Itu huruf-hurufnya sama, coba bisa bikin tidak? Wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum fi raibin. Hah? Mimma? Alasan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi ayatin. Fa'tu bi suratin min mithliha. Kalau memang kalian ragu-ragu terhadap kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma datangkan satu surat semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, panggil seluruh orang-orang yang bisa membantu kalian. Seluruh pujangga-pujangga Arab, panggil. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian enggak, ternyata atau niscaya kalian, kalau kalian memang benar perkataan kalian bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya mereka bisa atau enggak? Enggak bisa. Kalau kemudian orang datang setelah ini di hari-hari ini mengatakan, "Oh, saya bisa." Itu dusta udah. Wong zaman keemasan sastra Arab itu di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa ngungguli sudah. Mereka itu pujangga-pujangga kelas kakap. Bukan kelas teri. Kakap niku ternyata nama ikan ya. Iya, ikan kakap. Saya baru sadar setelah mungkin makan ikan kakap. Oh, iki to jenenge kakap sama apa? Teri. Ya. Mereka pujangga-pujangga kelas kakap. Yang mana dikisahkan para sahabat itu, kalau duduk-duduk sesama sahabat, itu biasa ngobrol pakai syair. Ngobrolnya saja pakai apa? Syair. Kita aja mau bikin, paling jaka sembung pakai golok, orang nyambung. Paling gitu aja sudah. Angel. Mereka itu biasa ngobrol pakai syair, itu biasa. Menggubah syair saat itu juga bisa mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa nyanyi Al-Quran. Nah, ini fungsi dari huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf hija'iyah di awal sebagian surat di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang kedua. Masih 3 menit. 2 menit. Baik. Yang kedua adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Masya Allah. Kita kalau punya majikan, kita suruh kerja. Kemudian kita dikatakan, tidak apa-apa, sudah. Ini pekerjaan kamu tidak berat-berat. Tapi gajinya tetap besar. Senang tidak? Senang sekali. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya adalah mudah. Yang tadinya 50 kali sholat. Dalam pertama kali ditetapkannya. Allah turunkan sampai menjadi berapa? 5. Yang tadinya puasa itu. Kalau sudah berjalan. Kemudian sampai waktunya buka. Orang kemudian belum buka. Tapi ketiduran. Enggak boleh makan lagi. Jam 6 buka, ning durung ana sego. Jam 7 wis ranono, alias keturon ning arep ning dhuwur kasur. Bangun ngelilir jam 8, enggak boleh makan lagi sudah sampai besok. Ternyata Allah mudahkan. Ini luar biasa. Naam. Safar ada kosor, safar ada jamak dan seterusnya. Kemudahan bagi umat Islam dalam syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinilah Islam mudah sehingga kita bersemangat dalam mengerjakan agama Islam ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.